وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Kita masuki bab al-muhafadha ala ma'tadahu minal khair, menjaga kebiasaan-kebiasaan baik yang dia lakukan, menjaga kebiasaan amalan baik, amalan saleh yang terbiasa dia amalkan, dijaga untuk terus langgeng istiqamah. Demikian ya, ini hal itu termasuk dari adab, karena bab ini dalam Kitabul Adab di Riyadhus Shalihin, termasuk dari adab-adab sunnah yang diajarkan untuk orang itu kalau sudah terbiasa mengamalkan suatu kebaikan, istiqomah pada suatu ketaatan, maka hendaklah itu terus dia jaga, jangan berubah, jangan menurun, apalagi dia tinggalkan. Maka misalnya kalau dia terbiasa tidak meninggalkan rawatib qobliyah ba'diyah dari sholat-sholat sunnah, maka terus hendaklah itu dia jaga, jangan dia tinggalkan rawatib itu. Kalau dia terbiasa qiyamul lail di setiap malam, ya terus hendaklah dia jaga qiyamul lailnya. Kalau dia terbiasa sholat duha pun demikian, hendaklah dia jaga sholat duhanya. Ala khilaf, seperti yang kita tahu terkait qiyamul lail dan sholat duha, yang jelas setiap kebaikan yang dia lakukan hendaklah dia jaga untuk istiqamah padanya. Diajarkan demikian karena kalau seseorang terbiasa melakukan kebaikan, kemudian dia tidak jaga, dia tinggalkan, ini bisa mengantarkan dia pada kebencian kepada amalan baik itu. Wal'iyadzubillah. Terbiasa lakukan, kemudian kok berhenti putus, bisa-bisa dia sendiri benci, bermula berat, sampai kemudian na'udzubillah membenci dan tidak menyenangi amal kebaikan tersebut. Makanya mundur setelah maju adalah kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah, minal haur ba'dal kaur. Al kaur itu maju, al haur mundur. Orang terbiasa sudah maju, sudah baik, kemudian malah mundur meninggalkan kebaikan itu, menurun kualitas kebaikan yang ada padanya. Itu lebih jelek, lebih berat dibanding orang yang belum melakukan kebaikan sama sekali. Malah mending yang belum mengamalkan, dibanding yang sudah mengamalkan, terbiasa, kemudian dia tinggal, dia tidak menjaganya, tidak istiqamah padanya. Dalam bab ini muallif membawakan beberapa ayat dan satu hadis. Kita ambil ayat pertama di Ar-Ra'd 11, yaitu firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Makna ayat bahwa Allah tidak akan merubah pada suatu kaum kenikmatannya, kebaikannya yang Allah berikan kepada kaum itu. Tidak akan Allah angkat, tidak akan Allah cabut kenikmatan tersebut, tidak akan Allah rubah. Terus kenikmatan itu Allah berikan kepada mereka, segala bentuk kenikmatan, termasuk kehidupan yang tenang, sejahtera, sentosa, aman, sampai mereka sendiri yang merubahnya, sehingga mereka berpindah dari yang semula iman menjadi kufur, dari yang semula taat berubah menjadi maksiat, dari yang semula bersyukur menjadi kufru nikmat dan congkak karenanya. Saat itu Allah akan cabut, nasallallahu al-afiyah, kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Demikian pula dengan ayat ini, jika seorang hamba meninggalkan kemaksiatan, tobat, kemudian mereka beramal saleh, maka yang semula mereka itu syaqa, orang yang celaka dan dalam kesengsaraan, akan Allah rubah menjadi kebahagiaan, rahmat dan kebaikan untuknya. Wahakadha. Dibawakan ayat ini terkait bab bahwa termasuk dari kenikmatan Allah, termasuk dari kebaikan yang Allah berikan, adalah kamu terbiasa melakukan kebaikan. Itu taufik dari Allah. Kebiasaan kamu beramal saleh, itu sendiri kenikmatan dari Allah untukmu. Bisa istiqomah dalam kebaikan, maka jangan kamu rubah dengan kamu meninggalkannya, tidak bersabar dan berubah menjadi malas meninggalkan amal saleh tersebut. Kamu sendiri yang merugi. Ayat ini sering disalah artikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwasanya nasib suatu kaum tidak akan berubah dan Allah tidak akan merubah kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Nah, ini suatu bangsa tidak akan jaya, tidak akan maju kalau mereka tidak berusaha, kalau mereka tidak giat dan semangat, gak akan Allah jadikan mereka bangsa yang maju dan baik. Bukan demikian makna ayat. Ayat justru celaan bagi orang yang merubah kenikmatan Allah. Ini kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan itu gak akan Allah cabut, gak akan Allah ambil. Tetapi yang mengakibatkan itu semua terangkat, mereka sendiri dengan kemaksiatannya, dengan dosanya, dengan kekufurannya, termasuk ketika seseorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik dari amal soleh yang dia perbuat. Kemudian ayat kedua dibawakan oleh Nawawi di An-Nahl 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, dan jangan kalian itu menjadi seperti wanita yang mengoyak, merusak tenunannya setelah sekian lama dengan tekun, dengan susah payah dia memintal benang demi benang untuk membuat kain. Ayat ini mencakup, ini terkait sebelumnya, disebutkan di Mekah dahulu ada wanita yang memang ada sesuatu di akalnya, sehingga setiap kali dia bikin tenunan sudah hampir jadi, susah payah lama, kemudian dengan mudahnya dia rusak dan dia hancurkan sesuatu yang dia susun dan dia bangun susah payah dan lama. Ayat mencakup segala perjanjian yang hamba buat dengan Rabb-nya dari amal ibadah seperti nazar, sumpah. Maka ini wajib untuk dia penuhi, jangan dirusak, jangan dia langgar, karena itu akan seperti wanita yang merusak pintalan atau tenunannya. Dari awal kamu sudah sumpah-sumpah, dari awal kamu sudah bernazar, kalau saya sembuh, kalau anakku begini, maka saya nazar untuk bangun masjid, untuk menyembelih sapi misalnya. Maka tunaikan, penuhi itu nazar. Begitu pula sumpah, demi Allah saya bersumpah, kalau seandainya barang saya ini ketemu, maka saya akan berbuat ini. Maka kebaikan tersebut, selama itu bukan maksiat, hendaknya dia tunaikan. Ini kalau ibadah. Termasuk pula akad yang dia buat antara dia dengan orang lain, seperti akad perjanjian antara fulan dengan alan, akad jual beli, akad sewa menyewa dan semisalnya. Begitu pula janji yang dia berikan kepada orang. Saya berjanji akan berbuat ini itu, kamu akan saya belikan ini misalnya, saya akan beri ini padamu. Maka hendaklah janji-janji itu juga dia berikan, dia tunaikan dengan baik. Karena kalau dia melanggar semua itu, seperti wanita tadi, dia sudah berbuat, dia sudah sumpah, dia sudah janji, ternyata itu dia ingkari. Makanya Allah melarang, wala tangkudul ainam aimana ba'da taukidiha. Jangan kalian mengingkari sumpah, setelah itu kalian kuatkan. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Padahal Allah telah kalian jadikan kafil dalam sumpah kalian di antara dua orang yang berakad. Karena itu pula menunjukkan kurangnya kalian memuliakan Allah. Kalian sudah sebut nama Allah, ternyata semua ikatan, perjanjian kalian ingkari dengan mudahnya. Berarti kalian tidak mengagungkan Allah, kalian sudah sebut nama Allah padanya. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah maha tahu dari segala yang kalian perbuat. Dicontohkan oleh Allah kondisi orang yang mengingkari dan tidak menunaikan apa yang telah dia akadkan, baik antara dia dengan Allah ataupun dengan orang lain, seperti wanita yang merusak tenunannya. Bahwa seperti wanita ini tidaklah mendapat apa-apa kecuali kerugian. Ya rugi waktu, ya tenaga, dia hanya capek, penat, sementara gak ada hasil yang dia peroleh. Kain juga enggak jadi, tenunan juga enggak bagus. Selain juga tentunya menunjukkan rusaknya akal. Tidak sempurna. Kif seseorang dengan susah payah bangun, berat dan susah dan lama, dari nol, tiba-tiba hampir jadi, dia porak-porandakan semua bangunannya. Tentunya menunjukkan akal yang tidak waras. Maka begitu pula orang yang mengingkari dan tidak menepati perjanjian dia dan akadnya, berarti dia zalim, jahil, wasafih, kurang agamanya dan kurang muru'ahnya, kurang kehormatan dan kewibawaan pada dirinya. Karena kalau dia punya agama yang baik, punya muru'ah yang baik, akan malu melakukan semua itu, karena itu kehormatan dia, akad. Kalau itu ibadah tadi, aib bagi dia. Sudah dia nazar, kalau anak saya sembuh saya berbuat ini. Begitu anaknya sembuh tidak dia jalankan nazarnya. Sumpah-sumpah dengan menyebut nama Allah, ternyata terjadi apa yang dia inginkan, tidak dia lakukan sumpahnya. Begitu pula akad. Dia berjanji, bahkan mungkin dengan sumpah pula, kalau itu akad sewa menyewa atau hutang piutang, kapan kamu bayar? Saya bayar akhir bulan ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ternyata di saat jatuh tempo, dalam keadaan dia mampu dan ada dan bisa menunaikan, tetapi dia pungkiri dia tidak bayar itu aib, menunjukkan kurangnya akal, minimnya agama dan minimnya muru'ah, minimnya kehormatan pada diri seseorang. Bagaimana dia sudah mendapat bantuan kebaikan dari orang lain, dipinjami, dihutangi, tapi begitu waktu pembayaran dia main-mainkan. Atau sebagian orang pula safih, naqisuddin wal muru'ah, jahil, kurang agama dan kehormatan dirinya, marah-marah kalau kemudian orang itu tidak memberi pinjaman pada dirinya, tidak memberi hutang kepadanya, dia butuh atau dia minta sesuatu kepadanya. Padahal kita tahu hutang itu ihsan, kebaikan. Artinya kebaikan dari yang punya uang, yang punya piutang untuk meminjami kamu. Ya namanya ihsan ya, kalau dia bersedia, jazakallahu khair, alhamdulillah dia pinjami. Tetapi kalau kemudian dia tidak memberikan itu karena satu dan lain alasan, itu hak dia. Dan seperti disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, la yadri ahadun ghadar baitan nas. Orang itu enggak tahu isi dalaman rumah orang. Artinya problem dan kebutuhan orang seperti apa, kamu enggak paham dan enggak ada orang laut yang paham. Kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Kamu ngelihatnya ini orang Masya Allah fulus ini, kaya, uangnya banyak, masa tak pinjemi? Misalnya 1 juta, 2 juta aja gak bisa. Penghasilan dia mungkin 10 juta sehari. Menurut kamu, kamu gak tahu isi dalam rumah dia. Mungkin dia juga punya beban hutang ke orang, mungkin dia ada kebutuhan ini itu. Yang jelas hutang itu kebaikan dia mau minjami kamu. Kalaupun dia tidak bersedia, ya sudah. Sebagian orang gak mau tahu. Memaksa, dan mungkin dia akan marah, dia akan mencaci maki, dia akan mencela, dia akan mengata-ngatai macam-macam. Maka ini orang yang kurang agamanya dan kurang muru'ahnya. Tidak tahu arti kehormatan, dia merusak harga dirinya sendiri. Dia bukan bapak kamu yang bisa kamu tuntut untuk membantu kamu, dia orang lain. Saudara kamu se-Islam, Muslim, bagaimana kamu paksa dia untuk harus mau minjemi kamu? Itu bertentangan dengan adab, bertentangan dengan muru'ah, dan tidaklah melakukan itu kecuali orang yang tipis agamanya. Atau sebagian yang lain merasa ini orang harus dan wajib membantu saya, sehingga terus kamu kejar, terus kamu rongrong, kamu teror untuk menguncurkan dananya, membantu dan memberi kamu. Orang yang punya harga diri, yang punya agama dan akal, malu untuk melakukan hal serupa itu, aib. Apa kewajiban dia? Semua ini ihsan, kebaikan. Namanya kebaikan, dia bantu, dia beri, semoga Allah balas dengan kebaikan. Kalau tidak, ya sudah berikan udzur. Mungkin ada sesuatu hajat yang kamu tidak tahu ada padanya. Di dalam ayat kelanjutannya Allah sebutkan imba dikuatin an katha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummah. Artinya tidak pantas kondisi seperti ini dari kalian. Kalian bikin sumpah yang kalian kuatkan, tetapi kalian menunggu giliran, menunggu kesempatan, sehingga kalau yang berakat dengan kalian itu lemah, tidak punya kemampuan, di saat itu dia mau menyempurnakan dan menunaikan, bukan karena akadnya, tapi karena ketidakmampuannya. Karena takut ini orang kuat, ini orang ditakuti, orang bisa berbuat ini itu. Karena takut dan dia orang lemah, orang kecil, dia tunaikan akadnya. Mungkin itu hutang, mungkin itu sewa, menyewa, pinjam dan semisalnya. Bukan karena dia yakin dan beriman ini perintah untuk menunaikan akad perjanjian seperti yang Allah sebutkan dalam ayat. Dan itu tercela kalau karena sebatas takut. Karena orang semacam ini kalau merasa kuat, mampu dan tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada yang dia takuti, dia akan melanggar. Karena bukan Allah yang dia takuti, bukan kewajiban penunaian akad yang dia pandang, tetapi siapa yang dihadapannya atau orang yang berhubungan dengannya. Atau mungkin ada kemaslahatan duniawiah yang dia harap. Ada kemaslahatan, dia mau menunaikan, dia mau jaga. Gak ada kemaslahatannya, dia bisa mengingkari tanpa peduli dengan janji, sumpah, atau nama Allah SWT dalam akad tersebut. وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Dan agar Allah menjelaskan bagi kalian di hari kiamat apa yang kalian perselisihkan. Masing-masing akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal yang dia lakukan, yang baik akan mendapat balasan lebih baik, yang jelek akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Kemudian Nawawi bawakan ayat ketiga di Al-Hadid 16, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan kalian jadi seperti orang yang diberi kitab, Yahudi dan Nasara, panjang masa mereka, panjang angan-angan mereka, sampai keras hati mereka. Arti ayat, jangan kalian meniru mereka, orang-orang yang Allah turunkan pada mereka kitab, Allah utus Rasul kepada mereka, yang semestinya dengan itu mereka khusyuk hatinya, tunduk, mau nurut, taat kepada syariat. Namun semua itu diutusnya Rasul, diturunkannya kitab kepada mereka, tidak membuat mereka istiqamah dalam ketaatan, dalam kebaikan. Semakin lamanya waktu, mereka terus lalai, tidak ada kekhusyuan, tidak ada ketundukan kepada syariat, semakin menipis iman mereka sehingga keras hati mereka. Ayat menunjukkan qalbu, hati manusia itu setiap waktu butuh diingatkan dengan yang Allah turunkan dari Quran, sunnah Rasul SAW. Karena kalau tidak akan lalai, dan itu berujung pada kerasnya hati dan keringnya mata. Tidak menangis, tidak takut kepada Allah, tidak lagi ingat kematian, tidak lagi ingat akhiratnya. Hati butuh disirami. Layaknya tanaman, kalau kamu sirami tiap hari, dia akan segar, fresh. Tapi begitu kamu tinggalkan jauh dari air, lama kelamaan dia kering-kering, gersang, menjadi layu, tidak lagi segar, dan pada akhirnya bisa mati kekeringan. Hatimu pun demikian, butuh siraman ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul. Kata Imam Ahmad, itu bagi manusia lebih mereka butuhkan daripada makan dan minumnya. Padahal makan minum itu kalau bahasa mereka kebutuhan primer. Kebutuhan mereka kepada ilmu dan syariat jauh lebih primer. Karena makan paling sehari 2 kali, maksimal 3 kali, selesai. Dan itu pun paling orang butuh sepiring, selesai. Cukup mengganjal perutnya. Sementara ini dia butuhkan terus setiap waktu bersama urat nadi yang ada dalam dirinya, bersama peredaran darah yang mengalir dalam tubuhnya. Makanya Rasulullah katakan, "Nasyaiton yajri ala ibni Adam majrad dam." Syaitan itu mengalir di tubuh Bani Adam bersamaan dengan sirkulasi darah dalam tubuhnya. Dia tahu kapan orang itu lengah, faham kapan orang itu lemah, kapan dia mudah dimasuki. Musuhnya syaitan. Makanya dia butuh dekat terus dengan ilmu, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul SAW, agar lunak hatinya. Kalau tidak, mengeras kalbu itu, mengering. Dan kalau sudah mengering dan keras, sulit untuk dinasehati, sulit untuk dibenahi. Berat sudah, kaku. Tidak semudah itu untuk dipermak. Tidak secepat itu bisa diluruskan. Nah, ayat mengajarkan kepada kita bahwa kebiasaan meninggalkan amal soleh, meninggalkan kebaikan, itu sifat ahlul kitab, sifat Yahudi dan Nasoro. Kebaikan mereka tinggalkan, yang haram, yang jelek, yang sudah mereka tinggal, justru itu kemudian mereka langgar, mereka lakukan. Makanya Allah larang, Rasulullah larang mukminin menyerupai mereka dalam banyak hal, dalam perkara-perkara pokok maupun dalam perkara-perkara far'iyah, masalah-masalah cabang dalam syariat. Ayat pula mengajarkan kepada kita untuk orang itu segera mau berubah menjadi baik. Kalau amal soleh tidak terbiasa kamu lakukan, segera berubah, biasakan untuk mengamalkannya. Kemaksiatan tidak biasa kamu jauhi, segera berubah, jauhi, tinggalkan. Aib bagi seorang mukmin kalau tidak demikian. Makanya di awal ayat Allah katakan, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya teguran dari Allah bagi mukmin untuk khusyuk kalbunya dengan zikrullah dan kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Ini belum datangkah waktunya? Mau sampai kapan kalian begitu? Artinya ini teguran bagi orang yang tidak mau dan belum berubah menjadi baik. Kamu diberi umur sudah berapa oleh Allah? Ada yang sudah 20, ada yang 30, ada yang lebih, ada yang kurang, dan tidak berubah. Ya seperti itu kehidupannya, gak ada kepedulian kepada akhiratnya, tidak ada kepedulian kepada agamanya, gak ada perhatian dia kepada syariat, ilmu yang Allah dan Rasul ajarkan padanya, gak ada kepedulian. Maksiat terus jalan, dosa dan ini, dunia terus dia kejar dan dia cari. Akhirat kalau ada sisa waktu, terus dia gak ada berubah seperti ini. Mau sampai kapan kamu? Kematian tidak menunggu usia. Berapa banyak temanmu, kenalanmu, fulan 15 tahun mati, fulan 20 tahun berangkat. Gak harus yang sudah umur 70 baru mati, umur sekian, banyak yang muda dan meninggal dunia sudah. Dan masing-masing kita gak ada yang tahu berapa usia kita, ajal kapan datang. Sementara kitanya belum berubah, belum berubah menjadi orang yang istiqomah, belum berubah menjadi orang yang taat, belum berubah menjadi orang yang soleh, terbiasa dalam kebaikan dan ketaatan, amal ibadah, akhlak. Sudah berubah akidah kita, sudahkah kita benahi keyakinan, iman, amal ibadah kita, akhlak, muamalah kita, sudahkah kita benahi semua ini sebelum kematian itu tiba datang, ditegur oleh Allah. Diingatkan dalam ayat ini, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum cukupkah, belum datangkan waktunya bagi mukmin untuk mau tunduk hatinya? Mau sampai kapan dia tunduk? Mau sampai kapan dia bisa khusyuk jadi orang soleh? Sebagian orang bilang nunggu masa tua. Ya, jawabannya tadi, Gak ada yang tahu kapan usia itu berakhir. Kalau kamu tidak berubah sampai sekarang, mulai sekarang kamu tidak berubah, mau kapan? Jam berapa Isya? Hah? Masuk waktu? 8 menit lagi. Baik. Maka ayat ini disebutkan banyak merubah orang-orang besar dari yang semula mereka dalam dunia gelap, seperti disebutkan dari Imam Malik ibnu Dinar rahimahullah. Malik ibnu Dinar disebutkan dulunya ya seperti layaknya pemuda, hidup dalam foya-foya, hidup dalam kesenangan dan apa yang dia mau. Sampai pada suatu hari ketika beliau sedang asik-asiknya main gitar, memainkan gambus musik, terdengar oleh beliau ayat ini di Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi mukminin untuk tunduk hatinya terhadap zikrullah dan ayat yang Allah turunkan, wala yakunu kalladzina utul kitab, agar mereka tidak menjadi seperti Yahudi, Nasara, yang dengan lamanya waktu semakin keras hatinya, semakin lalai. Tertegun beliau, betul-betul terpukul, terketuk hatinya dengan ayat ini. Langsung seketika itu pula beliau berdiri dan beliau hancurkan gitar yang di tangannya. Beliau remuk-remukkan. Ini yang melalaikan dia dari akhiratnya, ini yang melalaikan dia dari Allah. Dan beliau bertobat, beliau menangis, beliau berbenah diri dan sampai menjadi seorang imam dan ulama besar di zamannya. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala. Berubah sudah. Mau sampai kapan? Begitu pula disebutkan dari Imam Fudail ibn Iyad, yang dulunya disebutkan suka merampok ini dan itu. Walhasil ada suatu malam beliau berniat mendatangi rumah seorang wanita atau rumah seseorang mau dia rampok. Walhasil begitu dia masuk tembok atau pagar rumah itu, yang punya rumah dalam keadaan gak tahu yang punya rumah, tapi sedang membaca ayat ini. Hidayah Allah inginkan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah waktunya, ya, mau sampai kapan terus seperti itu? Menyentak beliau ayat ini. Dan terus timbul pertanyaan dalam hatinya, wahai Fudail, sampai kapan kamu seperti ini? Mau sampai kapan mau berubah, mau tobat, mau baik? Seketika itu juga beliau langsung kembali naik tembok pagar itu lagi keluar. Dan terus sampai ke rumahnya, beliau bertobat, beliau menangis, beliau berbenah diri, beliau belajar, belajar dan menuntut ilmu agamanya sampai menjadi seorang alim besar. Bahkan digelari Abidul Haramain, ahli ibadah di Mekah dan Madinah beliau ini, Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Orang mungkin punya masa lalu, orang mungkin punya sisi gelap dalam kehidupannya, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Tapi yang penting bagi dia kapan dia mau berubah. mau kapan kamu tinggalkan semua itu, berubah menjadi baik, istiqomah dalam agama Allah, dalam kebaikan, tinggalkan maksiat. Pertanyaannya, kamu sendiri mau sampai kapan? Kamu mau berubah, mau ini kapan? Tanyakan pada dirimu sendiri. Baca dan perhatikan ayat ini di ayat 16 surat Al-Hadid. Renungkan, tadaburi. Mau sampai kapan kamu enggak berubah? Ajal sekali lagi tidak menunggu kamu tobat. Ajal, kematian tidak menunggu kamu berubah. Kamu berlomba dengan ajalmu. Entah siapa yang duluan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kelanjutannya insyaallah pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.